Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 20 Rabi'ul Tsani 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 14 November 2022. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita telah mulai mengkaji tentang nama Allah Al Basir, yang maha melihat. Kali ini kita akan mengkaji apa buah manis yang akan kita petik manakala kita mengimani nama Allah Al-Basir ini. Silakan yang punya kitab dibuka halaman 64. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Junayn hafizahullah ta'ala. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم: أولا، مراقبة الله عز وجل والخوف منه، حيث لا تخفى عليه خافية في ليل أو نهار، فيستحي العبد من ربه سبحانه أن يراه على معصية. نعم. من آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم، لأن ترى بوح منس من إيماننا مع الله البصير. Yang pertama adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Apa buah yang pertama? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kenapa bisa demikian? Karena Allah maha melihat. Kalau Allah maha melihat, berarti Allah selalu mengawasi, mengetahui gerak-gerik yang kita kerjakan, perilaku yang kita lakukan. Ya. Bahkan bukan hanya lahiriah kita, termasuk juga apa? Batiniah kita. Nanti kita akan jelaskan di poin yang kedua. Sehingga ketika kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun akan merasa takut dan merasa malu ketika melakukan perbuatan yang tidak disukai sama Allah. Akan merasa apa? Takut dan merasa malu. Ya. Saya sering sampaikan, kita ketahuan berbuat tidak baik oleh ustadz kita, malu atau tidak? Malu. Ya. Ketahuan berbuat tidak baik, siapa yang tahu? Ustadz kita, malu kita. Orang yang kita hormati, orang yang kita hargai, orang yang berjasa mengajarkan banyak ilmu kepada kita, malu kita. Padahal kebaikan ustadz kepada kita dengan kebaikan Allah kepada kita, banyak mana? Banyak kebaikan Allah, ustadz gak ada apa-apanya. Bahkan ustadz itu ngajari kita karena kebaikan Allah. Kalau kita merasa malu berbuat tidak baik di hadapan ustadz kita, kenapa kita tidak merasa malu berbuat tidak baik di hadapan Allah Azza wa Jalla? Seharusnya kita lebih malu lagi. Seharusnya kita lebih malu lagi. Saya pernah bikin quote, tulisan. Judulnya film memalukan. Apa? Film memalukan. Seandainya perbuatan-perbuatan yang selama ini kita lakukan, baik ketika kita sendirian ataupun di depan umum, difilmkan. Difilmkan. Kemudian ditonton oleh pasangan kita, istri kita, suami kita, atau ditonton oleh guru-guru kita, atau ditonton oleh anak-anak kita. Kira-kira kita malu atau percaya diri? Malu atau percaya diri? Malu. Itu tandanya perilaku kita selama ini belum baik. Karena kita merasa apa? Malu. Kalau kita percaya diri, berarti kita sudah baik perilakunya. Sudah gini aja lah. Gak usah perilaku yang macam-macam. Kita menggunakan HP. Kita menggunakan apa? HP. Seluruh histori kita. Seluruh histori kita. Itu difilmkan. Seluruh web yang kita buka, aktivitas yang kita lakukan di HP kita, semuanya difilmkan. Kemudian ditayangkan di masjid ini. Di hadapan apa? Jamaah sekian. Bangga apa malu? Malu. Bangga itu kan kalau baik ya. Kalau malu berarti tidak baik. Tahu kan jenengan bahwa nanti kita ini di akhirat bukan hanya dilihat oleh jamaah semasjid. Bukan hanya dilihat oleh jamaah semasjid. Tapi dilihat oleh seluruh manusia. Maka supaya kita tidak mengalami kondisi yang sangat memalukan itu di akhirat, dari sekarang kita perbaiki. Jadi kita ini masih dikasih umur sama Allah. Artinya kita masih dikasih kesempatan untuk nopo? Memperbaiki diri. Sehingga masa lalu kita yang kelam, perbuatan-perbuatan buruk kita di hari-hari yang lalu, seharusnya besok dan selanjutnya kita perbaiki. Bukan sekedar karena kita malu dengan orang tua kita, malu dengan pasangan kita. Tapi yang lebih penting dari itu adalah malu kepada siapa? Allah. Karena ayah dan ibu kita bisa tidur. Ayah dan ibu kita bisa tidak mengetahui password yang kita pasang di HP kita. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu segala sesuatu. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah, serumit apapun password yang dibikin. Ya'lamuna ma taf'alun. Para malaikat yang ditugasi oleh Allah Azza wa Jalla untuk mencatat, mengawasi perbuatan kita, mengetahui apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan. Ini adalah buah yang pertama. Apa buah yang pertama? Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Thaniyan, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi jami'il a'mal li'annahu subhanahu ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. ومن علم أن الله عز وجل يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيها لربه. Yang kedua, buahnya ketika kita mengimani nama Allah Al-Basir, kita akan senantiasa berusaha untuk ikhlas. Apa yang kedua? Senantiasa berusaha untuk ikhlas. Saya tanya, Al-Basir artinya apa tadi? Maha melihat. Maha melihat. Ikhlas tempatnya di mana? Di hati. Kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Katanya maha melihat Allah. Kelihatan sama siapa? Sama Allah. Kalau sama kulo dan lanjenengan, saya sama jenengan, ya enggak lihat. Karena tempatnya di mana? Di hati. Jadi maha melihat, al-basir. Yang namanya maha berarti semuanya bisa dilihat. Baik yang lahir maupun yang batin. Lahir itu ya yang kelihatan oleh mata kita, batin itu yang ada di dalam hati kita. Allah tahu. Ya. Sehingga ketika niat kita melenceng, melenceng itu berarti ikhlas terus jadi tidak ikhlas, itu namanya melenceng. Saat kita melakukan ibadah, apapun itu ibadahnya, sholat, sekarang ini jenengan lagi ibadah. Ibadah apa? Ngaji, hadir majelis, taklim. Jenengan lagi ibadah sekarang. Ya. Apapun aktivitas yang kita lakukan, sesungguhnya Allah itu mengawasi, melihat isi hati kita. Kita ini ikhlas atau enggak? Andaikan kita enggak ikhlas. Andaikan kita enggak ikhlas. Terus mulut kita ngomong ikhlas. Hati kita enggak ikhlas. Mulut kita ngomong ikhlas. Mana yang akan dinilai sama Allah? Isi hati kita. Jadi kita bisa membohongi dan mengelabuhi orang. Kita ikhlas mbok, ikhlas loh temenan. Jadi pas musim kampanye tok kali pagi, jadi ikhlas. Wah ikhlas urusan hati, jenengan orang ngerti nyong ikhlas apa? Kita bisa mengelabuhi orang dengan apa? Lisan kita. Tapi kita tidak akan mungkin bisa mengelabuhi Allah Azza wa Jalla. Karena Allah mengetahui lahir dan batin kita. Ya. Maka salah satu buah mengimani nama Allah Al-Basir, kita selalu berusaha menjaga keikhlasan kita dalam melakukan ibadah. Apapun bentuk ibadahnya. Ya. Sujud kita ikhlaskan. Sholat kita ikhlaskan. Baca Quran kita ikhlaskan. Zikir kita ikhlaskan. Bahkan sampai nangis kita juga kita ikhlaskan. Ya. Makanya kalau jenengan perhatikan hadis yang sering kita dengar tentang berapa golongan yang dikasih naungan di padang mahsyar? 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan yang diberikan oleh Allah. 7-7-nya kalau jenengan perhatikan, kuncinya adalah ikhlas. Kuncinya adalah ikhlas. Semuanya kuncinya adalah ikhlas. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Saking apanya? saking ikhlasnya, saking merahasiakannya. Orang yang mengingat Allah, mengingat dosa-dosanya sendirian, terus apa? Nangis. Nangisnya karena sinten? Allah. Buktinya karena Allah apa? Buktinya nangisnya karena Allah apa? Sendirian. Jenengan pernah nangis sendirian? Pernah? Pernah apa? Mikir akan utang. Nangisnya ini karena mengingat apa? Allah. Rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Orang yang mengingat Allah ketika sendirian terus bisa mengucurkan air mata, nangis karena ingat dosa-dosa, karena sedih telah berbuat tidak baik kepada Allah, padahal Allah itu sudah sangat baik kepada kita. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah itu karim, Allah itu sayang, Allah itu sering selalu berbuat baik kepada kita. Kenapa kita tidak lantas menyikapi kebaikan Allah itu dengan kebaikan juga? Sedih, ya. Sampai nangisnya kita pun juga kita jaga keikhlasannya. Kenapa? Karena Allah tahu apakah air mata itu air mata tulus atau air mata buaya apa bulus. Ya, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Apakah nangisnya itu karena ketulusan atau nangis itu cuma sekedar make up, ya, upaya kita untuk mengelabuhi orang-orang yang bisa dikelabuhi. Ini buah yang keberapa? Yang kedua. Apa yang kedua? Senantiasa berusaha, berupaya untuk ikhlas. Yang ketiga. ثالثا الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده خبير بها بصير بمن يستحق الهداية منهم ممن لا يستحقها. Yang ketiga, buahnya apa? Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui seluk beluk para hambanya. Apa yang ketiga? Meyakini bahwa Allah Maha mengetahui seluk beluk para hambanya. Seluk beluk siapa? Seluk beluk ya kondisi, situasi. Ya. Di sini dicontohkan, basirun biman yastahiqul hidayata minhum mimman la yastahiqquha. Allah itu Maha mengetahui siapa hambanya yang layak mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah. Itu namanya seluk beluk. Jadi Allah itu tahu hamba-hambanya ini yang pantas, layak, cocok, berhak mendapatkan hidayah itu siapa. Allah tahu. Berarti kalau ada orang sampai meninggalnya kok enggak dapat hidayah, artinya apa? Artinya orang itu tidak pantas, tidak layak, tidak cocok, tidak berhak untuk mendapatkan hidayah. Itu artinya. Buktinya tidak cocok, tidak pantas apa? Allah sudah berikan semua sarana untuk mendapatkan hidayah, tapi tidak dia gunakan sarana itu. Allah sudah utus para rasul. Setiap umat pasti Allah utus rasul. Tugasnya apa? Mengajarkan, membimbing umatnya untuk menemukan hidayah. Tapi kan para rasul meninggal dunia, Ustaz. Iya, tapi kan Allah setelah mengutus para rasul, Allah memilih para pewaris rasul. Sinten? Ulama. Ulama, ustaz, mubalig, kiai, dai. Yang ini sepanjang zaman ada terus. Bukan hanya para ulama yang ngomong. Allah juga turunkan kitab-kitab suci. Yang isinya adalah bimbingan. Dan khusus untuk umat Islam, Allah jadikan kitab sucinya nopo kekal. Bukan hanya kekal dan tidak mungkin mengalami perubahan. Alias otentik, asli sampai akhir zaman. Supaya apa? Supaya jadi sarana untuk mencari hidayah. Bukan hanya Al-Quran loh. Tapi Allah memilih para ulama untuk menulis buku. Untuk menulis buku. Yang itu ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan buku. Yang kalau kita mau baca, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan untuk menemukan hidayah itu. Rasul, ulama, Al-Quran, buku. Di zaman ini, ketambahan apa? Sarana komunikasi, sarana teknologi. Apa itu? TV, radio, HP, internet, MP3, MP4. Kurang apa? Ya. Pengajian di Mekah, pengajian di Madinah. Bisa kita lihat saat ini juga. Di sana pengajian, di sini kita lihat bisa. Dulu bisa enggak? Enggak bisa. Dulu kalau orang pengen ikut pengajian di Masjid Nabawi, pripun? Ya mangkat. Mangkat kemana? Masjid Nabawi. Nggak mau pesawat, pesawat. Ontak. Ya. Sekarang dimudahkan sama Allah Azza wa Jalla. Detik ini juga kita bisa lihat. Paling delay-delaynya cuma berapa? Maksimal 1 menit, 2 menit. Tapi live kita saksikan siaran langsung. Kurang apa? Cukup hanya itu Allah? Enggak. Allah juga kasih modal. Yang ditanamkan di dalam jiwa seluruh manusia tanpa terkecuali. Apa itu modalnya? Fitrah. Kenapa? Fitrah. Setiap dari kita mau terlahir dari keluarga muslim, non-muslim, keluarga mukmin, keluarga kafir, semua bayi itu lahir punya modal. Namanya apa? Fitrah. Di antara makna fitrah adalah kecenderungan untuk menyukai kebenaran, menyukai kebaikan. Itu sudah dikasih modal sama Allah SWT. Sarana. Rasul, ulama, Al-Quran, kitab, sarana teknologi, terus apa tadi? Fitrah. Apalagi Ustaz? Musibah. Napa? Musibah. Loh, musibah kok sarana hidayah? Iya, betapa banyak orang yang pengen gelem sholat gara-gara musibah. Jadi musibah itu juga sarana. Dan musibahnya orang macam-macam. Coba sekarang, jenengan bayangkan. Orang sudah dikasih, sudah diutus, dikirim rasul, ustadz, mubaligh, buku, Al-Quran, HP, TV, radio. Apa maning mau? Fitrah. Terus, musibah. Kok gak mau mengikuti hidayah? Ki pancen ora pantes. Jadi jangan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wallahu basirun bil ibad. Ini Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 15. Wallahu basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui tentang seluk-beluk hambanya. Imam Ibnu Katsir ketika mengkaji ayat ini, beliau katakan basirun biman yasluhu haluhu bil ghina wal mal wa biman yafsudu haluhu bidzalik. Sebelumnya beliau mengatakan alimun biman yastahiqul hidayah mimman yastahiqud dhalalah. Jadi seluk-beluk hambanya diketahui betul oleh Allah, sehingga Allah itu tahu siapa hambanya yang pantas mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak pantas untuk mendapatkan. Siapa di antara hambanya yang cocok jadi orang kaya dan siapa yang cocoknya jadi orang miskin. Ini sudah kita bahas kemarin, gak usah diulangi. Ya. Jadi sekarang titik beratnya adalah siapa yang dapat hidayah, siapa yang tidak. Berarti apa? Kalau sekarang jenengan duduk di mana? Majelis ta'lim. Ini jalan hidayah atau bukan? Jalan hidayah bukan? Jalan hidayah. Maka berprasangka baiklah kepada Allah. Berprasangka baiklah kepada Allah bahwa saya mudah-mudahan termasuk orang yang layak. Layak napa wae? Dapat hidayah. Syukuri. Disyukuri. Carane syukur pripun? Carane syukur pripun? Mangkat maning. Mangkat maning. Aja sekali ngaji kapok. Ya. Kita ini harus bersyukur dipilih oleh Allah dari sekian banyak manusia di muka bumi untuk berangkat ngaji. Ini pertanda mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak dipilih mendapatkan hidayah. Maka syukurilah dengan cara napa wae. Mangkat maning. Mangkat bundi. Ngaji. Ya, berangkat lagi. Ini buah yang keberapa? Buah yang ketiga. Tidak apa-apa lah saya tambahi itu yang masalah kaya miskin tadi itu. Dalilnya apa? Bahwa Allah itu sengaja membuat sebagian orang kaya, sebagian orang miskin. Itu sengaja. Allah membuat sebagian orang rizkinya nopo? Lancar. Rizkinya seret. Itu sengaja. Mari kita baca firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura. Ayat binten? Surat nopo? Asy-Syura ayat 27. Surat apa? Asy-Syura ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Allah? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala melimpah ruahkan rizki kepada sebagian hambanya, labaghaw fil ard, mereka bakalan rusak. Bakalan apa? Rusak. Terus apa yang dilakukan oleh Allah azza wa jalla? Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rizki itu sesuai dengan kadar yang dikehendakinya. Nyanyi ku sini. Jenengan apa Allah? Allah. Jadi Allah itu ngasih rizki bukan sesuai dengan keinginan kita. Tapi Allah ngasih rizki sesuai dengan keinginan Allah. Kenapa sesuai dengan keinginan Allah? Karena keinginan Allah tidak mungkin salah. Keinginan kita mesti salah apa mungkin salah? Mungkin salah. Kita punya keinginan, bisa keliru keinginan kita, bisa enggak benar. Keinginan kita bisa berefek tidak baik untuk kita. Dan kita tidak tahu itu. Yang tahu apa yang terbaik buat kita adalah sinten? Berarti kalau seandainya kita ditakdirkan oleh Allah hari ini belum mendapatkan apa yang kita inginkan. Contoh misalnya, ada di antara kita yang dari kecil mengimpikan bisa duwe motor gede. Moge. Padahal ya wonge anu cilik. Ora cocok nganggo apa? Moge. Mbok malah rubuh ora bisa nyatakaken. Wonge cilik, motore gede, begitu rubuh, tulung-tulung, Dan jenenge si gebrime, aku motor cilik baik nang apa sih? Ya. Ya tapi kan ben keton. Nah, gue sing ora bener gue. Ya. Kita punya cita-cita pengen memiliki sesuatu. Pengen memiliki sesuatu. Ternyata sama Allah Subhanahu wa taala belum dikabulkan. Allah kasih rezeki kita dengan kadar yang dikehendaki oleh Allah. Terima saja. Berarti orang kerja, yuk tetap kerja. Tetap kerja, tetap berusaha. Tapi kemudian usaha kita hasilnya seperti apa? Diterima. Itu yang namanya qona'ah. Nerimu ing mandum. Menerima pembagiannya siapa? Allah Azza wa Jalla. Lanjut. Rabian. إثبات صفة البصر له جل شأنه إثباتا يليق بجلاله وعظمته لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعلم بنفسه سبحانه. Yang keempat adalah meyakini bahwa Allah memiliki penglihatan. Apa yang keempat? Meyakini bahwa Allah memiliki penglihatan yang sesuai dengan keagungannya. Ini penting. Kalimat yang terakhir ini super penting. Apa kalimat yang terakhir? Yang sesuai dengan keagungannya. Ini perlu kita tambahkan. Supaya apa? Supaya kita tidak membayangkan penglihatan Allah seperti penglihatan manusia. Itu penghinaan itu. Ya. Kenapa penghinaan? Karena Allah Maha Sempurna, manusia banyak banget kekurangannya. Ya. Menyamakan yang sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Itu namanya penghinaan. Makanya kita tambahi apa tadi? Yang sesuai dengan keagungannya. Tuhan itu pantasnya bisa ngelihat atau enggak bisa ngelihat? Hah? Ya namanya sempurna ya pasti pantasnya melihat. Saya tanya sama jenengan, manusia yang bisa melihat dengan manusia yang tidak bisa melihat, secara lahiriah sempurna mana? Yang bisa melihat. Makanya jenengan kalau disuruh milih harem bojo karo wong wadon sing ayu banget tapi tuna netra, dengan ya ayu tapi ya sedeng lah ya, masa wong wadon ora ayu dan bisa melihat, milih mana? Sing ayu banget tapi bisa ngelihat gitu. Enggak, pilihannya misalnya cuma dua. Ya kita tetap milih yang bisa melihat walaupun mungkin kecantikannya sedang-sedang saja. Ya. Kenapa? Karena melihat itu kesempurnaan. Bagaimana mungkin Tuhan yang kita sembah, kita yakini gak bisa ngelihat? Itu gimana? Gak mungkin. Karena Tuhan itu selalu sempurna. Dan salah satu tanda kesempurnaan adalah bisa melihat. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menegur bapaknya. Siapa bapaknya? Bapaknya Nabi Ibrahim sini. Di Al-Quran ada loh. Siapa? Azar. Azar. Jadi kalau jenengan baca ayat ketemu nama Azar, itu bapaknya Nabi Ibrahim. Berarti anakku jenengnya Azar aja. Kan bapaknya Nabi Ibrahim. Iya, tapi sayangnya bapaknya ini tidak beriman. Sampai matinya kafir, enggak beriman. Nabi Ibrahim ketika menasehati bapaknya, siapa tadi? Azar. Apa kata Nabi Ibrahim? Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'ah. Pak, kenapa engkau mau menyembah yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa bantu apa-apa kepadamu. Nabi Ibrahim sebutkan berapa kekurangan? 3. Apa yang pertama? Tidak bisa melihat, yang tidak bisa mendengar, yang kedua tidak bisa melihat, yang ketiga tidak bisa bantu apa-apa. Ini Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 42. Jadi dalam surat Maryam ayat 42, Allah menceritakan dialognya siapa tadi? Nabi Ibrahim dengan bapaknya. Pak, kamu kok menyembah sesuatu yang gak bisa dengar, gak bisa ngelihat, gak bisa bantu apa-apa? Siapa sih yang disembah sama Azar? Patung. Siapa yang bikin patung? Azar. Si kepriwe ya. Orang kan kadang-kadang bingung ya. Orang nyembah patung. Sing rezeki patung siapa? Sing nyembah. Sing rezeki sing nyembah. Nek orang jadi rezeki, beludukan. Yang jagain siapa? Yang nyembah. Loh, si kepriwe. Berarti seharusnya kan yang lebih sempurna yang membersihkan, yang menjaga. Kok malah yang disembah, yang dijaga? Seharusnya kan yang disembah itu yang menjaga, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak bapaknya untuk berpikir. Mengajak bapaknya untuk merenung. Yang kamu sembah ini gak bisa, punya kekurangan 1, punya kekurangan 2, punya kekurangan 3. Artinya apa? Artinya yang punya kekurangan ini gak layak dijadikan apa? Sesembahan. Kalau mau menyembah, sembahlah yang punya kelebihan-kelebihan 1. Bisa apa tadi? Mendengar. Bukan hanya bisa, tapi maha mendengar. Yang kedua, maha melihat. Yang ketiga, maha membantu seluruh hambanya. Itulah yang seharusnya dilihat. Itulah yang seharusnya disembah. Makanya aneh seandainya ada sebagian orang yang tidak mau meyakini bahwa Allah itu maha melihat. Aneh. Ya. Dengan alasan nanti kita menyamakan Allah dengan siapa? Makhluknya. Ya jelas beda tuh. Kan tadi sudah kita sampaikan, Allah itu punya penglihatan yang sesuai dengan keagungannya. Iya betul, manusia punya penglihatan, tapi penglihatan manusia itu banyak apanya? Kekurangannya, sesuai dengan kadarnya manusia yang banyak kekurangannya. Ini adalah pelajaran yang ke-4. Terakhir, nah, yang kelima. Khamisan, innal imana bi anna Allah azza wa jalla yakhfa an basarihi syai'un yudfi 'ala al-mu'minin yudfi 'ala al-mu'mini at-tuma'ninata was-sabr wal-ihtisab hina yanaluhu min a'da'illahi al-adha wal-ibtila wa dhalika li'ilmi al-'abdi bi anna Allah azza wa jalla yara dhalika wa ya'lamuhu wa annahu lam yahsul illa bi'ilmihi wa hikmatihi wa law syaa Allah azza wa jalla lantaqama min a'da'illahi ta'ala li awliya'ihi ولكنه سبحانه حكيم ورحيم ولطيف بعباده حيث يسوق إليهم الرحمة والحيث يسوق إليهم الخير والرحمة من حيث لا يشعرون بل ومن حيث يكرهون. Yang kelima, semakin sabar. Semakin apa? Sabar dan tenang. Semakin sabar dan tenang menghadapi ujian dan cobaan. Apa yang kelima? Semakin sabar dan tenang menghadapi nopo ujian dan cobaan. Apa hubungannya Ustadz sama Al-Basir? Ketika kita mendapatkan ujian apapun bentuknya, ketika kita mendapatkan cobaan apapun bentuknya, Allah tahu enggak kita sedang menghadapi ujian itu? Tahu. Allah melihat. Berarti Allah memberikan ujian itu Karena Allah mengerti bahwa ujian itu akan membawa kebaikan buat kita. Allah mengerti bahwa kita mampu dengan bantuan Allah untuk menghadapi ujian. Ujian semacam atau macam-macam? Macam-macam. Di sini oleh penulis dikasih contoh ujian mempertahankan ajaran agama. Jadi ketika orang mempertahankan ajaran agama, berpegang dengan aturan Allah di zaman seperti ini, ada cobaannya enggak? Banyak. Ya. Banyak cobaan. Intimidasi. Apa? Intimidasi. Ya. Kekerasan fisik maupun verbal. Ya, diomongin yang enggak-enggak. Ya. Dibully. Di apa? Dibully di media sosial. Disudut-sudutkan, dijelek-jelekkan, difitnah. Orang yang beriman menghadapi ujian-ujian itu, dia yakin bahwa Allah melihat. Dia yakin bahwa Allah memberikan ujian itu karena hikmah yang Allah inginkan, kebaikan buat kita. Sehingga orang yang berjuang menegakkan tauhid, orang yang berjuang mengajarkan sunnah Nabi SAW, sekalipun dicaci maki, sekalipun diintimidasi, sekalipun disakiti, sekalipun dibully, dia akan tetap istiqomah di atas jalan tersebut. Karena dia yakin Allah melihat. Dan Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang beriman dianiaya. Cuman memang terkadang Allah itu memberi kesempatan kita peluang untuk mendapatkan pahala lebih banyak. Ya, pahala nopo? Sabar. Jadi katanya Allah gak akan membiarkan ustadzku jadi ngomong, boy. Aku lo pengen kayak cepat mati, murah mati-mati sih. Kalau dia mati, orang sih ngomongin jenengan. Jadi jenengan gak sabar lagi gitu loh. Gak dapat peluang untuk bersabar. Jadi sengaja Allah bikin. Allah ciptakan makhluk seperti itu. Itu sengaja. Ya. Bukan secara kebetulan. Menguji kita. Kesabaran kita, ketenangan kita, kekokohan kita. Ketegaran kita, kesungguhan kita. Sedang diuji kita sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mundur. Ya. Jangan mundur untuk memperjuangkan tauhid di alam semesta ini. Jangan mundur untuk menyebarkan sunnah di alam semesta ini. Sekalipun banyak ujian, banyak cobaan, ya. Karena sesungguhnya Allah ketika menimpakan ujian itu akan sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk menghadapinya. Dan pasti ada hikmah kebaikan di balik itu semua. Makanya menarik kita tutup dengan firman Allah. Surat Al-Buruj. Di dalam surat Al-Buruj Allah itu bercerita tentang Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang beriman di suatu zaman yang oleh rajanya diapain? Dibakar. Bayangkan, dibikin parit lebar sekian meter dalam, kemudian orang-orang yang beriman dikumpulin jadi satu di situ, terus dibakar hidup-hidup. Rajanya nonton, astagfirullah, nonton. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nawaw Al-Buruj ayat 8 sampai 9. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Raja itu, orang-orang kafir itu, tidak menyiksa kaum mukminin, mereka menyiksa kaum mukmin alasannya cuma satu, karena mereka beriman. Gak ada alasan yang lain. bukan alasan suku, bukan alasan apa? Rebutan sumber daya alam, bukan. Cuma karena beriman saja. Itu ayat keberapa? Ke-8. Ayat ke-9. Apa kata Allah? Alladzi lahu mulkus samawati wal ardh. Padahal yang diimani sama orang-orang itu adalah Allah yang punya langit dan bumi. Terus Allah katakan, wallahu ala kulli syai'in syahid. Sungguh Allah itu maha menyaksikan segala sesuatu. Itu hiburan sebenarnya. Hiburan dan ancaman. Hiburan untuk kaum mukminin. Kalian ketika dibakar, Allah itu melihat. Kalian dibakar, Allah melihat. Dan Allah akan jadikan itu sebagai pahala yang kalian nikmati nanti di akhir. Hiburan. Buat siapa? Amin. Dan ancaman. Buat siapa? Buat orang yang bakar. Jangan kalian pikir yang kalian lakukan itu enggak dilihat sama Allah Azza. Allah akan balas perbuatan keji kalian nanti di hari kiamat. Pun di zaman ini. Orang yang menyudutkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang menyudutkan orang-orang yang memperjuangkan Tauhid. Allah melihat mereka. Hiburan buat yang disudutkan. Dan ancaman buat yang menyudutkan. Masing-masing akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.